Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani wa akhawati fillah, ayyuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun ahibba, para pendengar dan para pemirsa TV Raja, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah wa syukru lillahi wahdah. Fi hadhil laylah naltaqi marratan ukhra, malam ini kita bertemu kembali di ta'limina lil-lughah al-arabiyyah, dalam kajian kita yaitu kajian bahasa Arab, al-lughah al-mahbubah al-mufaddalah, yaitu bahasa yang kita cintai dan bahasa-bahasa yang kita utamakan. Lianna al-lughah arabiyyah hiya lughatul din, bahasa agama, wa lughatu ahli al-jannah, bahasa ahli syurga, wa lughatu, bahasa yang mana masadirul ahkam al-islamiyah, sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran was Sunnah bil lughah al-arabiyyah, dengan berbahasa Arab. Min huna, dari sini dapat kita ketahui mada ahamiyatil lughah arabiyyah, yaitu sejauh mana pentingnya urgensi bahasa Arab. Jelas bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting untuk kita pelajari. Wabil khusus para tulabul ilm asy-syar'i, bagi para penuntut ilmu syar'i, ilmu agama yang merupakan syartun mutlak, syarat mutlak untuk mengkaji ad-dinul islami, agama Islam yang bersumber min al-Quran was sunnah, mau tidak mau dia harus bisa menguasai al-lughah arabiyyah wa ma yata'allaqu biha wa ma yartabitu biha, apa saja yang terkait dengan bahasa Arab, yaitu berupa al-qawaid nahwiyah was-sarfiyah, kaidah-kaidah bahasa Arab dan kaidah-kaidah sarf. Baik, di hadhihi al-lailah insyaallah sanuasil darsana, kita lanjutkan pelajaran kita. Ala wa huwa at-tamrin ats-tsani, yaitu latihan yang ketiga. Latihan ini sebenarnya lebih kepada ats-tsani, ya. Ana at-tamrin ats-tsani, latihan yang kedua, min ad-dars as-sadis, dari pelajaran yang keenam. Lebih kepada kawaid, kawaid di mana di sini sebetulnya adalah membahas kawaid sekaligus tatbiq, latihan, praktek kaidah yang diungkapkan oleh para pengarang kitab ini. Kita lihat kaidah yang akan kita bahas malam ini, yaitu tentang ismul zaman wa ismul makan, ismul zaman dan isim makan, min al fi'li ats-tsulatsi, dari fi'il ats-tsulatsi. Baik, yahsunu bina an natlub min al mushtarikin, ada baiknya kami minta kepada para peserta, al-mustami'in wal-mushahidin, para pendengar dan para pemirsa TV Raja, untuk ikut aktif dalam kajian ini, dan kita mencoba untuk mengkaji dalam latihan ini dan latihan-latihan selanjutnya. Taib, nuqaddim, kita utamakan terlebih dahulu al-akh, fadl akh yang ada di studio untuk bisa membaca latihan atau at-tamrin al-thani, tamrin latihan yang kedua. Tafadhal. Bismillah. At-tamrin al-thani. Naam. Kalimatu ma'idun ma'khudhatun min wa'ada ya'idu. Naam. Lid-dalalati 'ala zamanil wa'di aw makanihi. Wa tusamma اسم الزمان إذا كانت للدلالة على الزمان واسم مكان إذا كانت للدلالة على المكان على المكان. طيب ترجم كلمة موعد كتا موعد diambil dari فعل وعد يعيد. ما معنى وعد يعيد؟ وعد kesepakatan, berjanji, apa? Naam, menjanjikan. Jadi wa'dun, janji. Baik. Menunjukkan atas waktu yang dijanjikan atau tempatnya. Dan dinamakan isim zaman apabila dia menunjukkan akan waktu. Dan dinamakan isim makan apabila menunjukkan tempatnya. Jadi mau'id adalah waktu berjanji atau tempat berjanji. Hadza mau'id. Sighatuhu bentuknya adalah sama, wazannya sama, mau'id bisa dia isim zaman, bisa dia isim makan. Tapi bagaimana au kaifa nufarriq? Kaifa nufarriq? Bagaimana kita bisa membedakan antara bahwa dia menunjukkan isim zaman dan menunjukkan isim makan? Nah, kalau dilihat hanya bentuk kata itu umum, bisa dia bermakna atau menunjukkan isim zaman atau isim makan. Nah, ketika dia atau ketika kata ini dimasukkan dalam jumlah, nah disitulah bisa membedakan bahwa kata tersebut menunjukkan isim zaman atau isim makan. Jadi untuk membedakan adalah ketika dia dimasukkan dalam jumlah atau dalam kalimat. Baik, Ahsan, istamir, lanjutkan. Isma zamani wal makani. Naam. Ismani masughani lid-dalalati 'ala zamanil fi'li aw makanihi. Wa yusaghani min al-fi'li ath-thulathiyyi al-mujarradi 'ala wazni maf'alin wa maf'ilin. Naam. Kedua isim zaman dan makan yaitu dua isim yang terbentuk masughan dibentuk, yang dibentuk. Naam. Dibentuk untuk menunjukkan waktu waktu pekerjaan, waktu atau waktu perbuatan atau tempat pekerjaan tersebut. Dan dibentuk kedua isim tersebut dari fi'il thulatsi mujarrid, mujarrad thulatsi mujarrad atas wazan atau timbangan maf'alin dan maf'ilin. Artinya wazan maf'al dan wazan maf'il, wazan maf'al atau wazan maf'il untuk membentuk isim zaman dan isim makan ini hanya khusus bagi kata kerja atau fi'il yang terdiri dari tiga huruf. Yang disebut apa? Al-fi'lu thulathi al-mujarrad. Al-fi'lu al-thulathi al-mujarrad. Jadi fi'il semata-mata hanya tiga huruf. Maka timbangan isim zaman atau isim makan ada dua, yaitu maf'al atau maf'il. Maf'al atau maf'il. Jadi maf'al ini maksudnya adalah ada dia bisa isim zaman dan juga isim makan. Maf'il juga demikian, bisa isim makan atau isim zaman. Tergantung nanti harakat fi', bentuk kata kerjanya. Bentuk apa? Kata kerja. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Taib selanjutnya, taib nutil fursah. Naam, lil mustami wal musyarikin. Mendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung. Silakan di line telepon 021-823-6543 ke ikhwan ataupun akhwat, dan lanjutkan dari apa yang telah dibaca oleh akhuna Al-Karim di Ida ada di studio. Ya, silakan. Kita buka via telepon. Halo. Ya, Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, nama Ustaz. Eh, nama tafadhal ahlan wa sahlan. Naam, Ummu Fatimah. Naam. Dibaca Ustaz? Ya, iqra'i. Naam, iqra'. Kalimatu mau'idun makhuzatun min wa'ada ya'idu lidalalati 'ala zamanil mau'di aw makani wa tusamma isma zamanin. Idza kanat lidalalati 'ala zamani wasma makanin. Idza kanat lidalalati 'ala makani. Fasil Ustaz? Terjemahnya? Kalimat mau kata. Jadi kata, kalimat dalam bahasa Arab adalah kata. Kata mau'idun diambil dari fi'il wa'ada ya'idu. Iya. Yang menunjukkan kepada waktu sebenarnya. Zaman, waktu. Waktu atau tempat. Dan dinamakan isim zaman. Jadi zaman wa'di atau makani, jadi waktu berjanji atau waktu tempat berjanji, berjanji atau tempat berjanji. Dinamakan isim zaman jika menunjukkan kepada waktu. Dinamakan isim makan jika menunjukkan kepada tempat. Iya. Naam, istamiri. Isma zamani wal makani ismani masughani lidalalati ala zamanil fi'li awi makani. Wa yusughani minal fi'li sulasiyil mujarradi ala wazni maf'alin wa maf'ilin. Isma. Isim zaman dan isim makan adalah dua isim yang dibentuk untuk menunjukkan waktu pekerjaan atau tempat pekerjaan. Dan keduanya dibentuk usaha. Nah, dan keduanya dibentuk dari fi'il sulasi mujarrad di atas wajan maf'alin dan maf'ilin. Iya, iya. Jadi wazan itu pertimbangan maf'il dan maf'al dan maf'il. Iya. Maf'ilin. Baik, istamiri. Wayatiyani. Wayatiyani ala wazni maf'alin. Idza wahid kanal fi'lu naqisan. Naam. Nahu majran min jara yajri. Asani au kana mudhari'u maftuhal 'aini au madmumaha. Nahu mal'abun min la'iba yal'abu. Naam, maktabun min kataba yaktubu. Terjemahan? Wayatiyani didatangkan saja. Wayat keduanya datang atas timbangan maf'an. Kedua yang tadi isim dan maf'an. Keduanya datang di atas timbangan maf'alin. Satu. Kedua mana ini? Isim zaman dan isim makan. Naam. Satu jika fi'il pada fi'il nakis atau majran itu dari jaro yajri. Nah, dua jika pada fi'il mudhari yang ain fathah ain fi'ilnya fathah atau dhamma. Contoh mal'abun berasal dari la'iba yal'abu. Maktabun dari kataba yaktubu. Kesimpulannya apa ini? Apa kesimpulannya? kesimpulannya itu. Jadi isim zaman dan isim makan masuk kepada timbangan atau acuan maf'al. Acuan apa? Maf'al. Jika fi'il berasal dari fi'il naqis. Apa makna fi'il naqis? Yang kurang, Ustaz. Itu makna bahasanya. Naqis itu kurang. Maksudnya apa? Ini istilah ilmu sarfi. Nah, Ustaz. Jika terdapat huruf ilat, maksudnya Ustaz. Huruf ilat. Nah. Huruf ilatnya di mana? Pada fi'il naqis itu pada lam fi'il. Lam fi'il. Iya. Jika jadi isim zaman dan isim makan, dia masuk kepada timbangan atau acuan maf'al apabila fi'ilnya berasal fi'il naqis. Fi'il naqis adalah fi'il yang lam fi'ilnya harful illat. Atau bahasa mudahnya adalah jika huruf akhirnya adalah huruf illat. Seperti jara. Jara, jim, ra, diakhir oleh alif, jara. Masya, mim, shin, alif. Apa lagi? Da'a. Da'a, alif. Radiya. Nah, ini kata apa? Fi'il naqis. Nah, fi'il naqis yang diakhiri atau lam fi'ilnya harf illah. Maka timbangan yang menunjukkan isim makan atau isim zaman adalah timbangan maf'al. Jadi jara, majra. Masya, masya, mamsha. Iya, masya, mamsha. Jara, majra. Da'a, jadi da'a. Mada'a. Mada'a. Iya, da'a, mada'a. Yang jelas itu timbangannya. Apa contoh lagi? Sa'a, mas'a. Mas'a. Kan fi'il naqis kan? Sa'a, mas'a. Ra'a, ru'a, mar'a. Mar'a. Naam. Lak, laqiya. Laqiya malqa. Malqa. Iya. Jadi enggak perlu ragu untuk memasukkan acuan maf'al. Jadi malqa, jadi mas'a, mar'a, malqa. Nah, ini kena dia fi'il naqis. Baik, mana mas'a? Apa arti mas'a? Mas'a itu lah ini kan ini cerita isim zaman tempat, isim makan tempat sa'i. jangan lupa bahasannya. Ya, Ustaz, kita bukan bahas tempat isim fa'il. Tempat sa'i. Ya, jadi mas'a adalah kalau dia menunjukkan zaman waktu apa? Mas'a waktu sa'i. Kalau menunjukkan tempat adalah mas'a tempat sa'i. Naam, Ustaz. Iya. Kalau ra'a mengembala. Kalau mar'a, tempat mengembala. Tempat mengembala kalau dia isim zaman. Isim makan. Kalau isim zaman? Isim zaman waktu mengembala. Waktu mengembala. Nah, ini bisa kalau malqa laqiya yalqa bertemu. Bertemu. Kalau malqa? Malqa kalau isim zaman dia waktu bertemu, isim makan tempat bertemu. Tempat bertemu. Nah, berarti membedakan antara waktu dan tempat kalau dia sudah masuk dalam kalimat. Dilihat konteks kalimatnya. Iya. Lihat dari siyakul kalam. Kalau dia hanya bentuk kata, ini masih umum. Kalau dia hanya bentuk kata, bisa diartikan waktu, bisa diartikan tempat. Jadi mas'a waktu sa'i, mas'a tempat sa'i. Tayyib ahsan, barakallahu fiik. Wafik barakallahu Ustaz, afan mau tanya untuk lafaz dalam doa itu kan Rabbana, pertanyaan anak Ustaz, kenapa Robba atau disebabkan karena ada harfun nida atau apa istri Ustaz? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Bu Fatimah. Iya. Tapi nanti supaya enggak lupa ya. Baik, Rabbana itu nida. Nida munadanya dalam bentuk mudhaf. Jadi kalau munada dalam bentuk mudhaf, apa? Maka munadanya mansub. Abdullah, ya Abdullah. Rabbuna ya Rabbana. Nah, Cuma kata Rabbana, kalau jadi munada itu boleh huruf nidaknya dibuang. Boleh huruf nidaknya dibuang. Rabbana ghafir lana. Kalau saya Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ghafirli. Asalnya apa? Ya Rabbi ghafirli. Ya Rabbi ighfirli. Jadi boleh huruf nidaknya dibuang. Demikian juga Rabbana, ada huruf nidak dibuang. Asalnya ya Rabbana. Ya, dia masuk kena munada mudhaf. Nah, fadhal sayyidan. Baik, jazakallahu khair, dan kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan di belakang Ummu Fatimah bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin ikut berinteraktif. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Baik, halo, assalamualaikum. Baik, mohon maaf terputus. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543 bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV di pelajaran yang ke-6 dan latihan yang kedua. Ya, silakan Anda bisa membuka buku atau melihat di layar kaca televisi Anda. Kita buka kembali di telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, ahlan wa abdillah. Di Solo, Umu Abdillah. Barakallahu fiik, silakan. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali ya Umu Abdillah. Iqra'i. Baca. Dari mana, Ustaz? Coba ulang dari awal lagi. Wa ya'tiyani ala wazni maf'alin. Dari situ aja. Wa ya'tiyani ala wazni maf'alin. Ala wazni. Jekun wazan. Ala wazni. Wa ya'tiyani ala wazni maf'alin. Tidak. Al-awal kalau fi'lu nafison nahu majro min jaro yajri asani au kana mudoriu maftuha ain au matmumaha nahu ma'abun min rahiba ya'abu maktabun min kataba yakubu. Iya, coba terjemahkan. Dan keduanya datang atas wazan maf'alin apabila pertama adalah fi'lu fi'il naqis. Iya. Contohnya ya majro dari fi'il jaro yajri. Iya. Yang kedua atau adalah mudore fathah, ainnya fathah, ainnya fathah atau domah. Contoh ma'abun min tempat bermain dari raita ya abu dari bermain maktabun min kataba ya kubu maktabun tempat menulis. Iya, taib. Dari kataba ya kubu. Iya. Tadi yang pertama kita sudah jelaskan secara singkat bahwa jika fi'il atau kata kerja fi'il naqis, yaitu kata kerja yang diakhiri oleh huruf illat atau fi'il yang diakhiri huruf illat atau lamnya, lam fi'ilnya la huruf illat, seperti jara yajri, sa'a, yas'a, ra'a, yir'a, laqiya, yalqa, semua itu ada katakan fi'il naqis diakhiri oleh huruf illat. Maka timbangan untuk isim zaman dan isim makan masuk kepada acuan maf'al, bukan maf'il tapi maf'al. Jadi majra adalah tempat berlari atau waktu berlari, mas'a tempat bersa'i atau waktu bersa'i. Jadi mar'a tempat mengembala atau waktu mengembala. Laqiya yalqa malqa adalah waktu bertemu atau tempat bertemu. Ya, karena semua itu adalah fi'il naqis. Nah, tinggal mencari kata-kata kerja yang bisa menunjukkan waktu dan tempat yang diakhiri oleh huruf illat, baik itu alif ya atau selain alif, yang jelas huruf illat. Yang kedua adalah masih timbangan maf'al apabila fi'il mudhari'nya, awas hati-hati, bukan fi'il mudhari' tapi fi'il mudhari', fi'il mudhari'nya, ain fi'ilnya yaitu huruf yang di tengah-tengah sebuah ain fi'il berbaris fathah atau dhamma. Contohnya la'iba yal'abu, yal'abu ain fi'ilnya fathah yaitu ain a yal'abu, maka isim zaman atau isim makan timbangan maf'al jadi mal'ab. Contoh lain apa? Fataha yaftahu, isim zaman isim makannya apa? Maftah, maftah, maftah. Iya, maftah. Apa arti maftah? Apa arti mal'ab? Artinya apa? Bisa diartikan menunjukkan waktu, bisa menunjukkan makan. Jadi mal'ab waktu bermain atau mal'ab adalah tempat bermain. Makanya lapangan untuk olahraga dikata apa? Mal'ab. Ya. Jadi maftah, apa arti maftah? Tempat membuka. Tempat membuka atau waktu membuka. Waktu membuka. Iya. Apa contoh lain? Zahaba yadhhab, madhab, madhab. Bisa pak pergi, waktu pergi atau tempat pergi. Iya. Nah, yang kedua adalah ain fi'ilnya berbaris dhamma, dhamma. Contoh kata bayak tubuh, yak tubuh. Maka isim zaman dan isim makannya adalah maktab, maktabun, maf'al, maktab. Mesti diawali oleh mim ya, maktab. Apa itu maktab? Waktu menulis atau tempat menulis. Oleh kentu meja dikatakan apa? Maktab, maktabun, ya, maktabun. Nah ini menunjukkan waktu zaman dan makan. Apa contoh lagi? Dakhala yadkhulu, isim zaman isim makannya apa? Madkhal, madkhal. Arti madkhal? Tempat masuk, nah, atau tempat masuk atau waktu masuk, masuk. Tempat masuk atau waktu masuk. Apa contoh lagi? Raja, nah, apa? Raja. Hati-hati ain fi'ilnya maftuha atau madmuma. Dakhala Nah ini sebetulnya banyak sekali, tinggal kita qa'ada yaq'udu, qa'ada yaq'udu. Apa arti qa'ada yaq'udu? Duduk. Ya, isim zamannya isim maka adalah maq'ad, maq'adun. Jadi maq'ad, arti maq'ad tempat duduk atau waktu duduk, waktu duduk atau tempat duduk. Nanti membedakannya adalah ketika dijadikan dalam kalimat. Jadi hadza maq'adun, apa arti hadza maq'adun? Lalu ditunjuk, ini kalau ditunjuk kepada benda apa? Ini bangku, hadza maq'ad, ini bangku, karena bangku itu tempat duduk, tempat duduk. Nah ini kaedah secara umum, bukan berarti bahwa semua fi'il masuk dalam kaedah ini. Terkadang ada beberapa fi'il minal mustathnayat dikecualikan, minal mustathnayat dikecualikan. Nah ini kita tidak bisa membuat fi'il timbangan apa keluar dari timbangan ini semau kita, tidak. Karena ini ketika ada dikecualikan, ini adalah sama'i, begitulah didengar dari pemilik bahasa. Pemilik bahasa kita tidak bisa membuat bahwa kata ini kita kecualikan, enggak masuk timbangan ini, enggak bisa. Apa contoh kecuali itu? Situ ada footnote di bawah, perhatikan, dia tidak masuk pada timbangan pertama maf'al, justru masuk nanti pada timbangan kedua maf'il. Contoh apa? Masjid. Masjid. Padahal fi'il ini adalah fi'il sahih, ya kan? Mudhari'nya apa? Dhammah. Sajada yasjudu. Sajada yasjudu. Yang seharusnya apa? Seharusnya masuk timbangan pertama, masjid. Masjid, kan gitu. Nah, tapi dia keluar dari timbangan maf'al. Ini katakan mustatsnayan, pengkecualian. Tapi ini tidak banyak. Jadi sajada yasjudu masjid, bukan masjid. Arti masjid tempat sujud atau waktu sujud. Nah, padahal seharusnya masuk timbangan maf'al masjid. Tapi tidak ada timbangan, tidak ada dia pakai timbangan masjid. Demikian juga apa? Masyriq, yang seharusnya apa? Masuk timbangan pertama masyriq. Tapi keluar dari timbangan itu. Maghrib. Arti maghrib? Waktu terbenam atau tempat terbenam. Masyriq adalah waktu terbit atau tempat terbit. Nah, keluar dari timbangan. Ini contoh beberapa fiil yang keluar dari timbangan yang pertama. Nah, ini ada kata sima'i, apa? Atau sama'i, begitu didengar dari pemilik bahasa. Lagi-lagi saya katakan, ini bukan kiasi, tidak bisa kita mengkecualikan fi'il dari wazan ini. Kita akan tahu kalau kita melihat dalam bahasa atau buku bahasa Arab, atau dalam kamus, atau dalam kamus atau mu'jam. Ya. Di situ akan kita mengetahui bahwa ternyata fi'il ini apa? Seharusnya masuk wazan ini tapi keluar. Itu dikatakan mustatsnayan, pengkecualian. Ya. Baik, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair mu'abdillah di salam barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali saja kepada pendengar dan pemirsa Raja TV di 021-823-6543. Dan kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya via pesan singkat, silakan di 081-317-7645-43. Baik, kita berikan kesempatan kembali, masih di tamrin yang kedua. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengar umu. Umu. Ummu Laila di Denpasar, bukan? Iya, benar. Baik, ya, ahlan wasalam. Naam, tafadhal ya Ummu Laila. Wasili, lanjutkan. Main di kitabun. Ya, baik. Mungkin tusyairi tilfas, ha? Naam. Baik. Naam, iqra'i. Wa ya'tiyani ala wazni maf'ilin. Ayatiyani ala wazni maf'ilin iza al-awwal kana al-fi'lu sahih al-akhir akhiru maksur al-aini fil mudari'i nahwu majlisu min jalasa yajlisu al manzilun min nazala yanzilu. Iya, coba jelaskan. Fi'il yang dan datang isim zaman dan isim makan atas wazan maf'il apabila yang pertama fi'il sahih akhir atau fi'il yang tidak ada urf ilat di akhirnya. Iya. Yang dikasrahkan ainnya di dalam fi'il mudhari'. Contohnya majlis. Dari jalasa yajlisu. Manzil dari fi'il nazala yanzilu. Nah, ini kaidah selanjutnya adalah acuan atau timbangan maf'il. Kalau tadi maf'al maftuhal ain, sekarang maf'il maksur ain. Maf'il, ini acuannya, polanya maf'ilun, yang menunjukkan isim zaman atau isim makan. Nah, apa saja atau fi'il apa saja yang masuk kepada timbangan ini. Di sini dijelaskan bahwa jika fi'il sahih akhir, ain fi'ilnya adalah ain fi'il mudhari'nya berbaris kasrah. Jadi fi'il sahih akhir. Yang penting huruf akhirnya adalah huruf sahih. Jadi huruf akhirnya ada huruf sahih yang mana fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya berbaris kasrah. Kalau tadi baris fathah dan dhamma, nah kalau ini apa? Berbaris kasrah. Contoh jalasa yajlisu. Yajli ain fi'ilnya lam, yajlisu. Maka isim zaman atau isim makan ada timbangan maf'al itu maf'il itu majlis. Baik, apa arti majlis? Majlis tempat duduk atau waktu duduk. Nah, waktu duduk atau tempat duduk. Makanya tempat pertemuan dikata apa? Majlis. Nah, tempat kita ngumpul untuk mengkaji ta'lim, itu ta'lim dikatakan majlis. Majlis ta'lim. Karena situ tempat untuk apa? Bertemu atau mengkaji. Demikian juga contoh nazala yanzilu, ain fi'ilnya zai. Nazala yanzilu, ain fi'il mudhari'nya zai kasrah. Maka isim zaman isim makannya apa? Maf'il itu manzil. Apa itu manzil? Manzil tempat turun atau waktu turun. Tempat turun atau waktu turun. Makanya rumah dikatakan manzil. Kenapa? Karena itu tempat persinggahan atau tempat untuk menginap. Ya. Maka dia katakan manzil. Tapi mungkin anta'ti misal akhar. Coba contoh yang lain. Ghasala yaghsilu. Naam, ghasala yaghsilu. Betul. Maghsil. Apa? Maghsil. Maghsil. Apa arti maghsil? Tempat mencuci atau waktu mencuci. Naam, tempat mencuci atau waktu mencuci. Itu maghsil. Timbangan maf'il. Yang lain? Raja'a yarji'u. Raja'a yarji'u. Marji'. Nah, apa arti marji'? Tempat kembali atau tempat waktu kembali, kembali atau waktu kembali. Maka ya. Marji'. Baik. Ada contoh lagi? Khalas ya. Nah, khalas. Baik. Ahsan. Barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khair Ummu Laila di Denpasar Bali dan barakallahu fiik, jazakallahu khair atas interaksinya. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Kami persilahkan, silakan di belakang Ummu Laila. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Muhammad Fatihin di Sumatera Rebah. Muhammad Fatihin? Eh, baik. Silakan. Eh, ahlan wa sahlan. Tafadhal ya. Ma'akal kitab? Ini belum memang masih baru sekali. Oh iya iya iya. Baru bergabung. Memang masih perlu kata dasarnya mungkin belum banyak yang dapat kita. Iya iya. Baik, nanti apa bisa diikuti pelajaran di malam apa Ustaz? Insyaallah Jumat ya. Jilid yang pertama Bapak Bapak bisa ikuti sebagai pemula di Idza'at Radio Roja siang pukul 1 setiap hari Rabu. Dan kemudian jilid 2 secara live-nya setiap Kamis malam Bapak di radio dan televisi Roja bersama Ustaz Hamzah Abbas hafizahullah taala. Dan mohon maaf untuk sesi atau jilid yang ketiga ini memang merupakan pembahasan lanjutan dari jilid-jilid sebelumnya. Jadi bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang mungkin belum sempat mempelajari jilid pertama dan kedua, kami harapkan dan kami sangat mempresisikan untuk tetap atau bisa mengikuti jilid pertama dan keduanya. Sehingga dengan mengikuti pelajaran sebelumnya akan memudahkan kita mengikuti pelajaran di jilid ketiga ini. Jazakumullah khair dan barakallahu fiik kepada Bapak Muhammad Fatihin dan mungkin juga yang lainnya. Dan untuk jilid yang pertama pun bisa Anda ikuti di web radioroja.com yang sudah di upload di web kami, dan Anda bisa mendownload siaran-siaran atau rekaman-rekaman jilid pertama yang sudah selesai, alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa Raja TV. Dalam bahasan jilid ketiga ini masih di latihan yang kedua di halaman 62, 61 dan 62. Baik, halo. Iya, silakan. Saya berikan kesempatan kembali di 0218236543. Dan pertanyaan bisa Anda sampaikan via pesan singkat, dan di ujung kajian kami akan angkat pertanyaan terkait dengan pembahasan ini. Taib, halo. Iya, halo, assalamualaikum. Silakan. Taib, sebelumnya mungkin ada penjelasan tambahan, silakan terkait dengan contoh lain. Yang jelas bahwa ini fi'il sahih akhir. Nah, contoh lain adalah wa'ada ya'idu. Nah, walaupun ini termasuk apa? Fi'il mu'tal ya, tapi mu'talnya di mana, akh? Di mana fi'il mu'talnya ini? Huruf ilatnya di mana? Fa. Fa fi'il. Di sebab apa? Fi'il na? Naqif. Ha? Misal. Fi'il misal. Nah, tapi di sini adalah penjelasan adalah fi'il sahih akhir. Yang jelas huruf akhirnya adalah huruf sahih. Apakah dia memang murni fi'il sahih atau dia fi'il mu'tal tapi huruf ilatnya bukan di akhir. Iya. Tapi di awal. Contoh wa'ada ya'idu. Wa'ada itu ain fi'ilnya apa? Bari kasrah, huruf akhir dal. Dia itu huruf sahih. Maka wazan atau acuan atau pola menunjukkan isim zaman, isim makan adalah apa? Mau'id. Jadi mau'idun maksudnya makan naf'il tadi. Wa'ada jadi mau'id. Semua mesti pakai mim ya. Semuanya harus pakai ziyadah mim. Harus menambah huruf mim. Ya. Kembali pada wazan atau acuan, lihat polanya. Mau'id. Ya. Jadi maf'il mau'id. Jazakallah khair, kita berikan jazakallah khair atas penjelasannya. Dan kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Akhi di mana? Abu Muhammad, Tangerang. Ahlan Abu Muhammad, silakan. Ahlan wa sahlan, fadhal ya Abu Muhammad. Alhamdulillah, Nabi khair Ustaz. Hayakumullah. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah, Nabi khair, jazakallah khairan. Waalaikum. Taib, makal kitab? Insyaallah Ustaz. Taib, ikra' fadhal. Wa ya'tiyani ala wazni maf'ilin iza al-awwal كان الفعل الصحيح الآخر مكسور العين في المضارع نحو مجلسي من جلس يجلس أو منزل من نزل ينزل. Iya. Lanjut Ustaz. Iya. الثاني أو كان مثالا صحيح الآخر nahu mauqifun in waqafa yaqifu wa mawdi'un in wada'a yad'u. Iya. Baik, terjem. Coba terjemahkan. Datang di berikut adalah berdasarkan wazan maf'ilin. Iya. Apabila yang pertama itu adalah fi'il sahih yang akhirnya di kasroh, yang ainnya akhirnya di kasroh pada fi'il mudhari. Itu apa? Kana al-fi'lu sahihu al-akhiri, apabila fi'il sahih akhir berbaris kasroh. Berbaris kasroh. Perhatikan itu khabar kananya ada maksura. Itu khabar kana kan? Oh, iya, khabar kana ala maksur. Sedangkan fi'lu itu isim kana, sahih adalah na'at, al-akhir itu adalah mudhaf ilaih. Jadi maksur al-ain baru khabar kana. Jadi terjemahan bagaimana? Apabila fi'il sahih akhir, ain fi'ilnya berbaris kasrah pada fi'il mudhari. Iya. Tapi an mudhari-nya ya, bukan madinya. Ya. Iya. Contoh majlis. Majlis, iya. Dari asal dari fi'il jalasa yajlisu. Yajlisu. Iya. dan manzilun berasal dari fi'il nazala yanzilu. Yanzilu. Jadi di sini adalah fi'il sahih akhir, bukan berarti bahwa fi'il sahih murni, enggak. Makanya saya kasih contohnya wa'ada, itu kan fi'il mu'tal. Oh, iya kan, huruf ilat, tapi huruf sahih akhirnya huruf sahih kan? Alam. Masuk kepada timbang ini. Wa'ada ya'idu. Jadi apa? Mau'id. Apa tim mau'id? Wa'ada ya'idu. Masih itu Ustaz. Mau'id adalah waktu berjanji atau janji. Tempat berjanji. Nah, wa'ada ya'idu. Jadi mau'id. Mau'id. Iya. Terus asani yang ketiga, yang kedua? Yang kedua atau sihil misal. Nah. Sahih akhir. Sahih akhir. Jika kana misalan sahih al-akhir. Akhir. Nah, tadi saya kasih contoh tadi. Misalan apabila fi'il apa? Apabila fi'ilnya apa? Fi'il misal. Arti fi'il misal fi'il yang fa fi'ilnya huruf illat. Naam. Tapi diakhiri huruf sah? Sahih. Sahih akhir. Nah, tadi apa? Wa'ada. Wa'ada. Iya, wa'ada ya'idu. Wa'ada ya'idu. Ini apa? Lihat contohnya selanjutnya nahu. Nahu mauqifun. Nah, mauqif ya. Min waqafa yaqifu. Ah, waqafa yaqifu. Waqafa itu kan fi'il misal, sah? Naam, sah. Sahih, kerana diawali oleh waw, fi'il misal. Dan huruf akhirnya huruf sahih. Huruf sahih. Fa. Fa. Nah, sementara ain fi'ilnya apa? Ain fi'ilnya ya. Qaf. Di sini tidak bicara dengan ain fi'il. Tidak bicara ain fi'il, tapi bicara tentang apa? Fi'il misal dan sahih akhir. Ya, apakah ain fi'ilnya kasrah atau ain fi'ilnya fathah? Ya, itu tidak masalah. Tapi di sini adalah yang penting adalah fi'il misal, huruf awalnya huruf illat, kemudian sahih akhir. Jadi waqafa yaqifu mauqif. Apa itu mauqif? Waqafa itu mana waqafa? Berhenti. Berhenti. Bisa berhenti, bisa berdiri. Tempat ya. Berhenti atau waktu berhenti. Iya. Betul. Jadi mauqif waktu berhenti atau tempat berhenti. Tempat berhenti. Nah. Atau waktu berdiri atau tempat berdiri. Berdiri. Iya. Contoh lain selanjutnya? Maudi'un. Maudi', iya. Min wada'a yad'u. Nah, wada'a yad'u. Ain fi'ilnya fathah. Nah, kalau tadi kasrah. Tapi di sini lagi-lagi bukan masalah ain fi'il pada fi'il mudhari, tapi adalah fi'il misal. Huruf illatnya di awal dan di akhir huruf sahih. Ya, jadi wada'a yad'u. Polanya adalah masuk pada pola kedua, maf'il. Jadi maudi. Mana maudi? Wada'a itu meletakkan. Meletakkan. Jadi maudi tempat meletakkan. Tempat meletakkan atau waktu meletakkan. Waktu meletakkan. Ya. Tariqra. Selanjutnya waqad talhaqu. Maf'ilan wa maf'alan ha'ut-ta'nisi kama fi madrasatun. Naam. Mahkamatun maktabatun manzilatun. Ya. Manzilatun. Apa artinya? Waqad itu dan qad masuk pada fi'il mudhari, apa artinya? Oh, waqad. Li tadu ala taqlil. Maka artinya terkadang. Oh, terkadang. Iya. Oh, nah. Iya. Terkadang. Terkadang. Talhaqu maf'ilan wa maf'alan ha'ut ta'nits. Terkadang. Iya. Terkadang ha mu'annas ha ta'nits masuk kepada ha'ut ta'nits masuk kepada madrasah. Masuk kepada apa? Maf'il dan maf'al. Jadi timbangan pola maf'il itu pola yang pertama, pola yang kedua, wa maf'al pola yang pertama isim zaman atau isim makan ya. Terkadang dimasuki oleh ha ta'nis. Itu ha ta'nis maksud ha ta'nis ta marbutah. Ta marbutah. Iya. Jadi masuk ta marbutah. Apa contohnya? Madrasah. Madrasah. Nah, darasa yadrusu. Kalau ya darasa yadrusu, darasa masuk timbang mana ini? Ain filmnya, ain filmnya dhamma. Mana? Fil sahih ain filmnya dhamma. Masuk waqan pertama kan? Maf'alin. Maf'al, jawab madras kan? Madras. Tapi terkadang masuk ta marbutah. Madrasa. Apa itu madrasa? Madrasa adalah tempat sekolah. Iya. Nah, ini namanya sama'i. Jadi sama'i ya. Iya. Jadi ada ta marbutah masuk. Nah, ini sama'i. Arti sama'i ya begitu didengar, bukan kiasi. Jadi enggak bisa semua kata yang menunjukkan zaman atau makan lalu dimasuk apa? Masuk ta marbutah. Enggak. Seperti maudi, enggak bisa maudiatun. Iya. Manzilun, manzilatun, arti manzilatun rumah atau waktu bersinggah atau tempat persinggahan. Iya. Enggak. Kecuali kalau makna lain. Iya. Makanya ini madrasatun. Iya. Mahkamatun. Mahkamah. Arti mahkama yahkumu. Iya kan? Maksud timbangan pertama kan? Mahkamah. Maksud ta marbutah. Maktabatun, maktab. Timbangan pertama, kata baik itu maktabatun, maktabatun. Arti maktabatun di sini maktabah, perpustakaan atau toko buku. Iya. Iya. Kemudian manzilatun. Manzilah, arti manzilah kedudukan. Kedudukan. Iya. Kedudukan. Jadi ada ta marbutah masuk. Semua itu berasal dari asalnya adalah isim makan atau isim zaman. Pola maf'al dan maf'il. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairah Abu Muhammad di Tangerang. Barakallahu fiik. Tawasil, Ustaz. Baik, na'am. Jadi ikuti ya pola ini dan sudah ada kaidah, saya kira kaidahnya sudah jelas ya. Kaidah sudah jelas, tinggal kita mencari kata kerja baik yang ada dalam buku bahasa Arab maupun dalam kamus ya. Nanti kalau kita menemukan kata-kata yang seperti ini, polanya seperti ini, berarti dia menggunakan apa? Isim makan atau isim zaman. Lagi-lagi saya katakan untuk membedakan antara keduanya ketika sudah masuk dalam kalimat. Kalau belum masuk dalam kalimat tidak bisa dibedakan antara isim zaman dan isim makan karena dia masih umum dan sama penyebutan juga. Iya, kenapa penyebutan sama? Iya. Ya, maf'al itu isim zaman, isim makan. Ya. Maf'il juga isim zaman dan isim zaman. Ya. Baik, coba kita masuk kepada latihan yang ketiga. Ini adalah semacam apa? Latihan. Iya. Setelah diungkapkan oleh pengarang secara singkat pola tersebut, lalu latihan ketiga ini adalah sebagai apa? Semacam tes, ujian. Ya, sejauh mana kita menguasai apa yang telah dituangkan oleh pengarang dalam kitab ini. Baik, fadhal Ustaz Ihsan. Al-an as-salis, tamrin as-salis. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, beralih ke halaman selanjutnya. Di halaman 62 kita masuk ke latihan ketiga sebagai bentuk praktek dan pembelajaran dari kaidah sebelumnya dari nama tempat dan al-makan atau az-zaman dan waktu. Silakan Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Baik, kami buka kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Umar Abdillah. Ya. Ya. Iqra. Ya. Tamrin salis. Tamrin as-salis. Naam. Su asma al jamali makani mina afail atiati. Iya. Terjemih ha? Bikinlah. Iya. Bentuklah. Bentuklah isim-isim zaman dan makan. Iya. Dari fiil berikut. Iya. Kita alif. Alif. Bagian alif dulu. Iya. Sa'a yas. Sa'a yas'a mas'a. Ya, sa'a yas'a mas'a. Berarti pola mana ini? Maf. Maf'al. Wala mana? Alin. Wala yang pertama ya, maf'al. Timbangan apa? Timbangan maf'al. Maf'al. Kenapa dia masuk timbangan maf'al? Fi'il naqis. Fi'il naqis, iya, fi'il karena dia fi'il naqis. Sahih. Terus laha yalhu. Laha yalhu. Iya. Malha. Malha. Kenapa masuk pada timbangan mana ini? Maf'al. Maf'al, timbangan pertama. Kenapa? Naqis, fi'il naqis. Fi'il naqis, sahih. Nah. Laha yalhu, malha. Iya. Apa itu laha yalhu? Laha. Ya. Lahwan. Mana lahwun? Lahwun. Iya. Sia-sia. Sia-sia. Permainan. Permainan. Iya, jadi malha. Tempat sia-sia, nah. Atau waktu sia-sia. Iya. Betul. Suma? Roma Yarmi. Roma Yarmi, iya. Marma. Marma. Baik. Apa arti marma? Melempar. Melempar atau? Tempat melempar atau waktu melempar. Waktu melempar atau tempat melempar. Makanya marma, gawang, itu kata marma. Iya. Karena itu jadi apa? Tempat untuk melempar, jadi sasaran. Iya, sasaran tembak. Jadi marma. Iya. Baik. Awa. Ya'wi. Awa ya'wi. Baik, kenapa? Maksud tadi marma maksud timbang mana? Maf'il, maf'al. Maf'al pertama. Kenapa? Fi'il naqis. Fi'il naqis, iya. Selanjutnya Awa ya'wi. Awa ya'wi. Ma'wa. Ma'wa. Betul. Ma'wa. Maksud timbangan pertama. Kenapa? Fi'il naqis. Fi'il naqis. Iya. Apa itu ma'wa? Tempat. Ma'wa. Tempat kembali. Iya. Tempat berlindung. Berlindung. Jadi kalau apa saja kalau kehujanan kemudian di sana ada tempat berlindung, ya dikatakan ma'wa. Jadi atau waktu berlindung. Waktu berlindung, iya. Terus nafa yanfi. Nafa yanfi. Yanfi manfa. Manfa. Nah, kenapa? Maksud pada timbangan pertama kan? Maf'al, iya, pertama. Nah. Fi'il naqis. Fi'il naqis. Jadi, apa tin nafa yanfi? Meniadakan. Meniadakan. Atau apa? Tempat pembuangan. Manfa. Iya. Iya. Manfa, waktu membuang atau waktu tempat pembuangan. Jadi, tempat manfa. Membuang atau waktu membuang. Iya, betul. Ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mu Abdillah di Solo. Barakallahu fik dan sangat semangat. Alhamdulillah bisa masuk kembali untuk menjawab pertanyaan dari latihan ketiga. Tapi masih tersisa waktu satu telepon kembali mungkin saja terakhir sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat di penghujung kajian kita. Silakan di 0218236543. Taib, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Dengan Ummu Ahsan. Ummu Ahsan. Taib, silakan. Ahlan. Ahsan. Yang Mbak Ustaz ya. Naam, Mbak. Naam, tafadhali. La'iba yal'abu. La'iba yal'abu. Masuk ketimbangan mana ini? Ketimbangan maf'al. Naam, timbangan pola yang pertama maf'al. Maf'al. Jadi apa? Ya, Ustaz. Jadi apa dia? Mal'ab. Mal'ab, iya. Kenapa masuk pola yang pertama dia? Di anak ufil mudorinya ain fi'il, ain fi'ilnya sukun, Ustaz. Ain fi'ilnya sukun? Mana ada ain fi'il sukun? Yal'abu. Mana? Fathah, Ustaz. Ain fi'ilnya mana? Ain, huruf ain fi'il itu. Asalnya la'iba. Iya, yal dan ain fiilnya fathah, bukan nah, sukun. Kalau sukun itu lam fiilnya fa fiil yang sukun. Jadi, ya mal'ab kena ain fiilnya fathah, maka nah, masuk wala yang pertama maf'al. Jadi mal'ab. Mal'ab. Ya. Tempat bermain atau waktu bermain? Bermain atau waktu bermain. Iya. Terus ta'ima yat'amu. Ta'ima yat'amu. Betul. Dari mana kita tahu bahwa ain fiilnya berfathah yat'amu? Yat'amu atau yat'umu atau yat'imu? Dari fiil dari ta'ima ini Ustaz. Nah, ini kalau untuk mengetahui nah Ustaz Rahman, fiil mudhari'nya. Iya, mudhari'nya berfathah yat'am. Nah. Ini kas fathah. Ini kita mengetahui dari apa? Mu'jam, dari kamus. Iya, mesti harus kembali ke kamus, mu'jam. Kalau kita ingin atau ingin tahu tentang apa fi'il mudhari, apakah in fi'ilnya fathah atau kasr atau dhammah, tidak bisa dikarang-karang. Iya. Enggak bisa dikarang-karang. Harus kembali ke kamus. Ya. Seorang bisa menyebutkan karena dia sudah terbiasa dan dia sudah mengetahui, sudah pelajari. Ya. Kalau sudah pelajari, sudah tahu, tidak perlu kembali kamus. Tapi kalau kita belum tahu, kita harus kembali ke kamus untuk mengetahui apa ain fiilnya fathah atau dhamma. Ya. Kan bisa saja terjadi salah cetak kan? Iya. Namanya manusia. Ketika mencetak, bisa jadi salah cetak harakatnya. Baik, ta'ima yata'amu, ini betul. Yata'amu mudhari'nya. Terus apa isim zaman isim makannya? Mat'am. Mat'am. Nah, apa arti mat'am? Tempat makan. Tempat makan. Atau waktu makan. Atau waktu makan. Makannya restoran. Dikatakan apa? Mat'am. Jadi restoran bahasa Arabnya ada mat'am. Uridu an adhhab ila al-mat'am, restoran, mat'am Padang. Nah, kenapa dikatakan restoran dikatakan mat'am? Karena itu tempat makan. Iya. Terus? Tabaqa yatbukhu. Maksud timbangan mana? Pola mana? Maf'al juga. Maf'al juga. Kenapa? Anu ain fiilnya dhamma. Ain fiilnya dhamma sahih. Ain fiil mudhari'nya, ain fiil mudhari'nya dhamma ya tubuhu. Ya, maka isim zaman isim makannya apa? Matbah. Nah, apa arti matbah? Tempat masak atau waktu masak Ustaz. Tempat memasak atau waktu memasak. Makanya dapur dikata apa? Matbah. Matbah. Dapur dikata apa? Matbah. Karena situ tempat memasak. Ya. Terus? Qa'ada yaq'udu. Qa'ada yaq'udu, iya. Tadi sudah. Isim makannya apa isim zamannya? Maq'ad. Maq'ad. Kena ain fiilnya berdhamma. Maq'ad. Maksud timbangan pertama. Terus? Tempat atau waktu duduk ya? Iya, betul. Maka bangku dikatakan maq'ad. Kena tempat duduk. Maq'ad. Haja'a yahja'u. Iya. Haja'a yahja'u. Terus apa isim makan isim zamannya? Mahja'un. Iya. Apa itu mahja? Tempat atau waktu tidur. Tempat tinggal. Apa? Tempat atau waktu tinggal atau tempat tinggal atau waktu tinggal. Jadi maka mahja itu asrama dikatakan apa? Mahja. Jadi asrama sakan jadi as. Dikatakan apa? Mahja. Jadi haja itu bagaimana sakana. Jadi mahja asrama dikatakan mahja. Asrama. Nah, iya, karena itu tempat menginap, tempat. Iya. Baik. Ahsan, barakallahu fik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mu Ahsan. Iya. Barakallahu fik. Baik, kita cukupkan. Nah. Ya, tinggal pengembangan masing-masing. Silakan mengembangkan kaidah ini. Ya. Kembali kepada, saya katakan harus kembali ke mu'jam ya, kamus, untuk mengetahui kata kerja apakah ain fi'ilnya dhamma atau fathah atau kasrah, kemudian apakah fi'il itu fi'il sahih akhir atau fi'il mu'tar dan seterusnya. Baik, kita akan angkat beberapa pertanyaan yang masuk terkait dengan pembahasan kita. Di antara dari Dilya Rahman dari Pekalongan, beliau bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau sajadah yasjudu, yaitu sujud, kenapa isim zamannya atau isim makanya menjadi masjidun bukan masjadun? Nah itu saya katakan, ini kata mustathnayat, pengecualian, pengecualian keluar dari pola. Jadi tidak semua kata kerja masuk kepada kaidah tersebut. Jadi ada pengecualian. Nah ini dikatakan mustathnayat. Nah memang demikian, itu apa, sama'i. Berapa? Sama'i. Ya, tidak bisa kita kata apa sebab atau faktor. Saya mendapatkan, saya tidak mendapatkan faktornya. Yang jelas itu sama'i, begitulah didengar. Nah, memang masdar kadang juga ada masdar. Nah kalau kita bicara salat, banyak yang keluar dari kaidah. Ya, keluar dari kaidah. Memang itu sama'i. Ya. Jadi tidak semua harus masuk dalam kaidah. Tapi bukan berarti bahwa apa, ketika ada yang keluar dari kaedah bahwa kaedah itu tidak baku, enggak. Ya. Jadi secara umum itu bisa menjadi pegangan bahwa kaedahnya begini, itu secara umum. Walaupun ada beberapa kata yang keluar dan itu dikatakan nal mustathnayat. Ya. Contoh yang sarat, jahada apa? Jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Ternyata masdar ada dua, mujahadatan wa jihadan. Kalau mujahadah itu yang kiasi, artinya semua fi'il yang timbangan fa'ala, masdarnya mesti mufa'alatan. Tidak ada yang keluar, yang tidak keluar dari situ. Tidak ada yang keluar, semua masuk. Kalau timbangan fa'ala, yufa'ilu mufa'alatan. Qatala, yuqatilu muqatalatan. Syawara, yushawiru musyawaratan. Terkadang ada masdar sima'i yang apa, timbangan tersebut fa'ala mufa'alatan wa fi'alan, fi'alan. Nah apakah semuanya masuk? Tidak, hanya beberapa kata, yaitu simai. Ya, jadi jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan, ada dua, mujahadatan itu qiyasi wa jihadan simai. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Qitalan itu sama'i. Muqatalat apa? Qiyasi. Nah, apa maksud qiyasi dan sama'i? Atau sama'i, saya katakan bahwa yang dikatakan qiyasi bahwa semua fi'il tanpa kecuali kalau timbangan fa'ala, dia masuk timbangan mufa'alatan masdarnya. Tidak ada yang keluar dari itu. Apa, tidak ada yang tidak masuk timbangan mufa'alatan. Terkadang ada timbangan lain. Nah, wa fi'alan, ini tidak semua fi'il. Itu dikatakan apa? Sama'i. Tidak bisa kita memasukkan semua fi'il sama dengan timbangan pertama. Tentu syawara yushawirtu musyaratan wa wisyaran. Tidak. Nah, musyawaratan. Nah itu katakan sama. Jadi ada yang minal mustathnayat, pengecualian. Demikian juga yang terkait isim zaman dan isim makan, ada yang keluar dari pola tersebut, tapi itu tidak banyak. Iya. Baik, jazakallahu khair. Dan demikian pendengar kita di Pekalongan, barakallahu fik. Satu pertanyaan terakhir, Ustaz, maqsaf, apakah ini termasuk isim makan atau isim zaman dan apa maknanya, Ustaz? Iya. Maqsaf itu kan kantin. Iya, dalam bahasa kita kantin. Iya, tempat apa? Cobalah lihat apa? Lihat kamus. Saya anjurkan coba lihat kamus, ya. Lihat kamus. Yang jelas itu isim makan, maqsaf. Iya. Maqsaf dengan bahasa cara apa? Kan kantin, ya. Kalau mau jelas, coba lihat kamus. Ya, saya anjurkan setiap kata yang antum merasa kesulitan, ya, lihatlah kamus. Itu daripada qasafa, ya, dari qaf sad fa. Lihat kamus. Ya, apa maknanya? Ya, terkadang memiliki banyak makna. Makna mana yang sesuai kalau kita menemukan dalam kalimat? Makna mana yang sesuai? Baik, saya taktafi bi hadha al-qadr. Baik, jazakumullah khairan ala husni musyarakatikum. Ya, mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya bagi antum sekalian dan juga bagi ana. Ya, sehingga pelajaran ini senantiasa melekat di dalam apa? Dalam pikiran dan dalam hati kita, sehingga pelajaran ini tidak apa mudah untuk dilupakan. Wallahu alam. Jazakumullah khairul jaza. Wa kita tutup. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.